Selalu tersenyum penuh tawa, dan janganlah kau selalu duduk termenung bersyukur karena esok masih ada. Sesuka hatimu, masalah pasti ada.